Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wa man Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan atau melaksanakan kegiatan kita di sore hari ini, pengajian pembahasan tauhid dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Kitab ini adalah kitab yang memiliki nilai yang tinggi, walaupun ditulis dengan sangat ringkas oleh penulisnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Namun sekali lagi dia memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama dalam pembahasan tentang akidah. Ya, kitab ini dilengkapi dengan penjelasan dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pembahasan yang ada di dalamnya dihiasi, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga buku ini sangat layak dipelajari oleh setiap Muslim di dalam masalah akidah. Masalah yang menjadi dasar dari setiap amalan yang kita lakukan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah, beliau memfokuskan dakwah beliau dalam pembahasan akidah, ya, dalam pembahasan akidah. Kenapa? Karena akidah ini adalah dasar setiap amalan yang kita lakukan. Sah tidaknya amalan kita tergantung benar tidaknya akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang didasari di atas akidah yang salah, yang tidak benar, maka akan menjadikan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu seorang muslim wajib mempelajari akidah tauhid. Akidah tauhid. Dan salah satu buku yang saya katakan tadi penting untuk kita miliki, kita bahas isinya, adalah kitab yang kita kenal dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Ya, jadi kadang ada sebagian ulama menyebutkan Al-Usul Ats-Tsalatsah, ada juga yang menyebutkan Tsalatsatul Usul, dan ada juga yang menyebutkan bahwa dua buku itu berbeda, ya, dua buku itu berbeda. Ya, tapi yang jelas buku ini sudah sangat terkenal. Para ulama kita memberikan perhatian khusus dengan memberikan catatan-catatan, keterangan-keterangan tambahan, ya, di dalam beberapa buku-buku mereka yang menjelaskan tentang kitab Salasatul Usul atau Al-Usul Salasah. Ya, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwasanya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari buku ini, terutama dasar-dasar di dalam memahami akidah, karena buku yang ringkas ini adalah buku yang menjadi buku pertama atau awal yang akan kita pelajari sebagai dasar kita, terutama bagi para penuntut ilmu. Ya, bagi para penuntut ilmu, hendaklah mereka memperhatikan dan menjadikan pelajaran akidah sebagai pelajaran yang penting di dalam dia mempelajari ilmu agama. Karena banyak di antara teman-teman kita mempelajari pelajaran-pelajaran agama, tapi sekedar seremonial saja, akhirnya tidak bisa menjadi sesuatu yang dia bisa sampaikan juga kepada orang lain. Oleh karena itu, hendaklah nanti bagaimana kita bisa lebih mengambil faedah dari buku ini, kita jadikan ini sebagai asas, sebagai dasar di dalam kita mempelajari akidah, ya, terutama bagi para penuntut ilmu, mereka mempelajari akidah atau mempelajari agama sedikit demi sedikit, ya, setahap demi setahap dia pelajari, dan dengan itu maka ilmunya akan tersusun dengan baik sehingga dia bisa mengambil pelajaran faedah dari setiap ilmu yang dia pelajari. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kitab ini akan kita ambil dari penjelasan yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala, seorang anggota ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia, dan juga beliau sebagai anggota pemberi fatwa di Kerajaan Saudi Arabia. Ya, oleh karena itu kita tidak ragukan lagi bagaimana ilmu beliau berkaitan dengan masalah agama, dan juga bagaimana kesungguhan beliau di dalam memperbaiki umat, bagaimana kiprah beliau di dalam medan dakwah, ini sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, saya melihat bahwa buku atau penjelasan yang beliau tulis di dalam menjelaskan kitab Al-Usulus Salasa ini sangat kita butuhkan, insyaallah sangat kita butuhkan. Ada hal-hal detail yang beliau sebutkan sebagai upaya beliau di dalam membimbing kaum muslimin di seluruh penjuru alam ini, ya, dan kita berdoa semoga beliau dipanjangkan umurnya dan diberikan kekuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh kaum muslimin melalui buku-buku yang beliau tulis, melalui risalah ataupun kertas-kertas kecil, lembaran-lembaran singkat, ataupun melalui video-video yang tersebar di seluruh penjuru alam ini, ya. Dan insya Allah kita akan langsung masuk kepada mukadimah atau pengantar dari penulis Syekh Muhammad atau Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Jadi beliau di sini menyebutkan, dan beliau langsung masuk kepada pembahasan kitab. Ada mukadimah yang disebutkan oleh beliau, tapi secara umumnya kita sudah sebutkan tadi. Beliau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu akidah, ya, sebagai ilmu yang menjadi dasar bagi setiap muslim yang ingin belajar agama. Setelah itu beliau masuk ke mukadimah penulis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan pertama yang beliau yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, ya, ini adalah kebiasaan dari para ulama kita ketika mereka menulis buku-buku agama. Menulis buku-buku agama, mereka senantiasa mendahulukan bukunya dengan bismillah. Dan kita lihat di beberapa buku yang ditulis oleh para ulama itu diawali dengan bismillah. Nah, kenapa mereka mengawali bukunya dengan bismillah? Yang pertama, bahwa para ulama kita mengikuti kitabullah azza wa jalla, Jadi Al-Quran, Kitabullah, itu diawali dengan Bismillah di setiap surah. Maka ketika kita menulis sebuah risalah, ya, dengan menggunakan Bismillah, misalnya kita SMS ya, kita pakai Bismillah, atau kita menulis surat, kita pakai Bismillah. Nah, kita niatkan ini dalam rangka untuk mengikuti Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim itu diawali setiap surah-surahnya dengan Bismillah, kecuali satu surah saja yang tidak diawali dengan Bismillah, yaitu surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, itu tidak diawali dengan Bismillah. Tapi secara umum, mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas, itu semua diawali dengan apa? Dengan Bismillah. Semua diawali dengan Bismillah. Sehingga para penulis dari kalangan para ulama kita, kalau ingin menulis buku atau surat ataupun selebaran, maka senantiasa beliau mengawalinya dengan apa? Dengan Bismillah. Nah, ini yang pertama yang dilakukan oleh penulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penulisan Bismillah ini dalam rangka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para nabi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, yang ini ketika Sulaiman menulis surat kepada siapa? Kepada Ratu Saba. Ya, tulis surat diawali dengan Bismillah. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ini dari Sulaiman yang di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat juga mereka memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat beliau menulis surat kepada beberapa raja, beberapa penguasa di sekitar Jazirah Arabia dan juga beberapa penguasa besar Romawi, ya, Persia dan lain sebagainya yang beliau dakwai. Ya, maka beliau menulis surat tersebut dengan mengawalinya dengan Bismillah. Kita ingat di perjanjian Hudaibiyah misalnya, ketika Nabi SAW mau mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, namun dilarang oleh orang-orang musyrik. Ya, dia mengatakan, kami tidak kenal siapa Ar-Rahman dan siapa Ar-Rahim. Maka kemudian dihapuslah Ar-Rahman, dihapuslah Ar-Rahim, yang ada cuma Bismillah. Yang ada cuma Bismillah, dan itu ditetapkan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini kebiasaan Nabi SAW beliau menulis surat-surat beliau dengan Bismillah. Makanya kita ambil pelajaran di sini, ketika kita menulis surat, kita mengawali surat-surat kita, tulisan kita dengan Bismillah. Kemudian kita mungkin SMS dengan kita mengawalinya dengan Bismillah. Ya. Nah, Bismillah itu sendiri kalau kita lihat artinya Bismillahirrahmanirrahim, segala Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada bentuk permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menulis, kita tulis Bismillah, kita menulis dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillah dengan nama Allah. Ya. Nah, siapa Allah itu? Allah itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini tentunya maknanya hampir sama ya, tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau Ar-Rahman itu maknanya Zat yang memberikan kasih sayang secara umum kepada makhluknya. Ini Ar-Rahman maknanya. Ya, jadi Allah memberikan kasih sayang kepada siapa saja, baik orang jahat ataupun orang baik. Semua diberikan kasih sayang, semua diberi rezeki, semua dihidupkan, semua diberi udara, semua diberikan segala perkara yang bisa menjadi sarana mereka untuk bisa hidup di dunia ini. ya kan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ar-Rahman, karena Allah memiliki nama Ar-Rahman yang mengandung makna bahwa Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja tanpa terkecuali. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim maknanya adalah Allah memberikan kasih sayang yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang beriman. Ini bedanya. Ya. Jadi ada kasih sayang yang Allah berikan secara khusus kepada orang beriman yang Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir. Yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang melakukan kedurhakan kepada Allah, meninggalkan kewajibannya dan lain sebagainya. Allah tidak berikan itu. Allah berikan kepada khusus orang-orang beriman. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan nama Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi maknanya kasih sayangnya umum. Kalau Ar-Rahim kasih sayangnya apa? Khusus. Kasih sayangnya khusus. Ya, seperti kasih sayang berupa hidayah yang Allah berikan cuma kepada orang beriman, berupa rasa cinta kepada mereka secara khusus, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada orang-orang beriman untuk beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, dari nikmat-nikmat yang secara khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan Allah tidak berikan kepada apa? Kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang tidak beriman. Jelas ya, ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Penulis mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Di sini ada dua kalimat yang penting yang harus kita pahami. Pertama, Allah berfirman i'lam. Nanti kalau bisa beli bukunya yang ada buku tipis itu, ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Dari dalam satu buku bagian kanannya itu bahasa Arab, kemudian bagian kirinya itu apa? Dia bahasa Indonesia. Buku Al-Usul Salasa atau Salah Satu Usul. Nanti bisa ditanyakan di toko-toko buku muslim ya, di situ ada insya Allah. Ya, nanti di situ ada. Ini pesertanya banyak. Ada berapa peserta? Di Akhwat ada berapa? Ada 20? Ada enggak? Hah? Ya. Oh, kalau gitu insya Allah nanti pekan depan lah saya bawakan bukunya. Nanti dibagikan secara gratis insya Allah. Ya, bukunya nanti kita bagikan. Kemudian buku itu nanti dipakai untuk pelajar ini. Jadi kita berusaha gimana buku tadi kita jadikan rujukan. Kemudian poin-poin penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan kita bisa catat. Dan itu penting insya Allah. Suatu saat nanti kita akan butuh ya. Suatu saat nanti akan kita butuhkan. Jadi gak usah dibeli bukunya. Insya Allah nanti kita usahakan. Dan pekan depannya kita bagikan ya insya Allah. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut kepada pembahasan kita. Jadi sekali lagi. Di sini ada dua kalimat yang disebutkan oleh Syekh. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kalimat i'lam. Ketahuilah. Ya. Ini adalah kalimat yang disebutkan oleh para ulama kita untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disebutkan nanti ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ketika ingin menyebutkan sesuatu yang sangat penting, ingin menyebutkan la ilaha illallah, maka Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat fa'lam, ketahuilah, ini menunjukkan kalimat setelahnya itu penting. Dan sepenting apa sih la ilaha illallah itu? Wah, penting sekali la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seandainya langit yang tujuh dan seluruh penghuni yang ada di dalamnya selain Allah, dan juga bumi yang tujuh dan seluruh penduduk yang ada di dalamnya itu dijadikan dalam satu tempat, ya, mereka disatukan, seluruh langit yang tujuh, bumi yang tujuh dan seluruh penduduknya disatukan jadi satu, lalu diletakkan dalam satu neraca timbangan, kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, ya, disebutkan dalam hadis famalat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan bisa untuk mengalahkannya. Ini kalimat la ilaha illallah luar biasa sekali maknanya. Maka Allah sebutkan fa'lam, ketahuilah bahwa la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Jelas ya? Jadi kalimat ketahuilah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang akan disampaikan setelahnya itu penting. Dan ketika disebutkan ketahuilah, maka kita langsung terfokus, ini apa kira-kira ini mau disampaikan. Ya, sepenting apa yang mau disampaikan ini. Kita langsung terbayang, oh ini berarti yang akan disampaikan penting sekali. Jadi boleh sebutkan i'lam, ketahuilah. Ketahuilah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah, i'lam ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi diperintahkan kita untuk mengetahui. Nah, diperintahkan kita untuk mengetahui. Di sini ada makna diperintahkan kita untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Belajar al-ilmu, mengetahui. Itu artinya idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pasti, itu namanya ilmu. Itu namanya apa? Ilmu. Nah, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan itu enggak disebut dengan apa? Dengan ilmu. Nah, kita disuruh berilmu, ketahuilah. Belajarlah. Ilmuilah, gitu. Ya. Nah, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itulah yang disebut dengan ilmu, dan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka itu tidak disebut ilmu. Kalau misalnya ada orang tahu ya, ternyata pengetahuan dia tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bukan ilmu. Itu namanya prasangka. Itu namanya apa? Prasangka. Adapun ilmu adalah lawan dari ketidaktahuan. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang tahu, yang paham. Orang yang tidak berilmu berarti dia adalah orang yang tidak paham, tidak mengetahui, atau dia mengetahui sesuatu yang berbeda dengan dengan kenyataan. Kemudian dia sebutkan, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, menyayangimu. Ya, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah mengasihimu. Itu makna rahimakallah. Ini doa. Doa dari seorang penulis kepada kita. Ya, kepada pembaca. Doa seorang penulis kepada pembaca, kepada para penuntut ilmu. Jadi Syekh rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan para penuntut ilmu semoga disayangi oleh Allah. Semoga disayangi oleh Allah. Ya. Dan semoga mereka mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini, kalau doa ini datang dari seorang guru, maka ini menunjukkan kelembutan guru tersebut kepada muridnya. Jadi seorang guru itu akan kelihatan bagaimana kelembutan dia kepada muridnya, yaitu mendoakan. Tidak menghardik muridnya, tapi mendoakan. Ketika muridnya ada kesalahan, dia doakan. Semoga Allah meluruskan kesalahanmu. Semoga Allah menjaga kamu. Semoga Allah membimbing kamu. Semoga Allah memberikan kamu taufik. Ini doa-doa yang baik untuk murid-murid kita. Jadi kalau kita punya murid, punya anak-anak ya, itu didoakan dengan doa yang baik. Dengan doa yang baik. Dan doa orang tua itu insya Allah salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kita itu terhitung sebagai orang tua kita. Dia bukan orang tua secara jasad, tapi secara rohani dia adalah orang tua kita. Dia adalah orang tua kita. Nah, di sini kita lihat penulis memulai ucapannya dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Memulai ucapannya dengan doa yang soleh, doa yang baik. Nah, ini kenapa? Ini diharapkan bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang diajar. Kepada orang-orang yang diajar, sehingga orang-orang tersebut bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu seorang guru ketika ingin ucapannya diterima oleh muridnya, maka yang harus dia lakukan adalah mendoakan murid-muridnya supaya ya diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau misalnya seorang guru mengawali pelajarannya dengan ucapan kasar, dengan membentak, menghardik murid-muridnya, ya kan? Dengan memukul meja, misalnya dia baru datang langsung pukul meja. Ini salah satu dari bentuk pengajaran yang tidak dikenal di dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan kita kelembutan. Islam mengajarkan kita apa? Kelembutan. Dan ketika seorang dihadapi dengan kasar, dengan keras, ini akan membuat dia lari. Akan membuat dia lari. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, engkau menjadi lembut. Engkau menjadi lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad kasar dan keras, maka orang-orang itu akan lari dari kamu, tidak akan menerima dakwahmu. Nah, ini kita lihat ya, ini disebutkan oleh Allah, dan ini rahasia dari kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan dakwah beliau adalah beliau senantiasa berdakwah dengan apa? Kelembutan. Kita lihat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh orang-orang Taif. Jadi beliau berdakwah ke kota Taif, menyampaikan Islam, mengajari kepada orang-orang Taif kebaikan, tapi ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilempari batu. Bayangkan, dilempari batu. Ya, sampai beliau lari. Lari ke semak-semak korma, dan sebagian tubuh beliau terkena batu berdarah. Badannya berdarah, mukanya dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap lembut kepada orang-orang Taif. Datang dua malaikat, salah satunya malaikat Jibril, satu lagi malaikat penjaga gunung. Dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, maka gunung itu akan ditimpakan kepada penduduk Taif. Kalau kita sih ya, kalau ditawari begitu, wah, oke-oke saja sudah. Silakan ya. Hancur juga enggak ada masalah. Urusan buat lo ya, bukan buat kita ya. Nah, kalau kita ditawari seperti itu senang, apalagi sakit hati kita ya. Coba kalau kita dakwah dilempari batu. Enggak usah kita dilempari batu. Masjid tempat kita pengajian dilempari batu. Marah tidak kira-kira? Marah. Kalau misalnya ada polisi datang kepada gimana kalau kita hancurkan saja? Oh, kita tahu. Silakan, Pak. Gitu. Tapi coba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika ada dua malaikat datang, salah satunya malaikat Jibril, memperkenalkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, dia akan timpakan gunung itu, diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif. Nabi enggak mau. Nabi masih berharap dari mereka akan muncul orang-orang beriman. Maka Nabi malah mendoakan mereka. Coba. Apa kata Rasulullah? Allahumma ufir lahum fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka semua karena mereka belum tahu. Nah, ini contoh dari Nabi SAW. Tapi jarang umat ini yang mau mencontoh. Ketika sedikit dakwah menghadapi tantangan keras, langsung kita ingin membalas juga dengan kekerasan. Harusnya bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang-orang yang boleh jadi adalah orang yang memang tidak paham, belum tahu dia. Dia tidak paham atau dia apa-apa, belum tahu. Jelas ya? Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya di dalam berdakwah. Demikian pula di dalam kisah yang lain, ketika ada seorang badui, sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan juga kitab Umdatul Ahkam dan beberapa kitab menjelaskan tentang masalah fikih berkaitan dengan thaharah ya. Itu ada orang badui masuk ke masjid. Kalau kita masuk masjid kan salat, ngaji gitu ya, berzikir. Dia enggak, dia masuk masjid kencing di dalam. Kencing di masjid ini. Pasang tang kencing. Nah, ini sahabat lihat semua. Orang badui ini kencing di masjid, dilihat sahabat. Sahabat langsung berdiri menghardik orang-orang badui tadi. Mau dia hajarin orang badui. Kenapa berani-beraninya kencing di rumah Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah menahan para sahabat. Da'uhu fala tazrumu. Wahai sahabat-sahabatku, tenang, biarkan dia. Jangan dihardik, biarkan saja dia. Ya. Jadi orang badui ini disuruh lanjutkan, ayo lanjut saja kencingnya gitu. Barakallahu fikum. Nah, setelah selesai kencing, Nabi meminta satu timba gayung yang berisi air kepada sahabat. Berikan saya air yang gayung yang berisi air. Setelah gayungnya ada dengan air tadi, Nabi menyiram air kencingnya orang Badui. Bukan main ya. Bukan dimarahi, malah air kencingnya Nabi yang siramkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, manusia terbaik. Ya, Nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi dan rasul yang ada. Tapi bayangkan Masya Allah dengan tangannya sendiri, dengan lembutnya beliau menyiram air kencing tadi dari orang Badui. Kemudian setelah itu dinasehati. Kelembutan dulu dinampakkan, setelah itu dinasehati oleh Nabi. Ketahuilah bahwasanya masjid itu dibangun untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan bukan untuk dikotori. Gitu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dulu kelembutan. Setelah orang ini cinta kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan nasihat. Itu. Nah kalau kita kadang Masya Allah, kita menyampaikan sesuatu dengan keras, dengan kasar, orang tidak mau terima, langsung kita tinggalkan. Ini perkara yang sekali lagi tidak dicontohkan oleh Nabi kita di dalam berdakwah. Rahasia kesuksesan dakwahnya Rasulullah karena apa? Kelembutan. Nah ini kalau diamalkan oleh kaum muslimin, Insya Allah akan jadi baik kondisi. Lembut, dilembuti orang. Gak mau terima, dilembuti lagi, kan gitu. Ini orang-orang Taif tadi kan gak mau terima ini. Nabi tetap lembut. Tetap dilembut, enggak dibalas dengan kekerasan, enggak dibalas dengan kekasaran. Nah, tadi kisahnya orang Badui, ketika Nabi sudah menyiramkan air, lalu dinasehati, orang Badui tadi terima nasihatnya Nabi. Karena Nabi memberikan kebaikan di awalnya. Dan orang Badui itu terkesan dengan kebaikan Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ingin menghardik, wajar. Emosi atau kemarahan para sahabat itu wajar. Karena ini rumah Allah, dikotori, dikencingi lagi. Coba kalau ada masjid dikencingi, kita kan emosi ya, jadi wajar ini. Tapi Nabi SAW melakukan tindakan di atas rata-rata. Kelembutan beliau dalam menghadapi itu semua. Dia tidak selesaikan dengan emosi, dia tidak selesaikan dengan kemarahan, tapi dia selesaikan dengan kelembutan. Apa hasilnya? Pertama, orang Badui tadi terima dakwanya Nabi, satu. Yang kedua, Nabi dapat doa dari orang Badui. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ghayra minna. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad dan jangan sayangi selain kami berdua. Ah, gitu dia doanya. Masya Allah ya. Jadi inilah dakwah sekali lagi. Nah, ini dicontoh oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana beliau sebelum menyampaikan pelajaran-pelajaran akidah, beliau doakan dulu orang-orang yang ingin membaca buku beliau. Beliau katakan tadi, i'lam rahimahullah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Dan ini bentuk dari sebuah kelembutan yang diharapkan dan sangat diharapkan akan menjadikan dakwah kita diterima oleh kaum muslimin. Jelas ya, insya Allah mudah-mudahan ini kita bisa mencontohnya. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa dakwah itu lembut terus. Kadang juga butuh ketegasan. Butuh apa? Ketegasan. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang sombong, ketika diajak dakwah, maka boleh kita berdebat dengan dia atau berdiskusi. Disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 47 atau 46, Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab." Jangan kamu berdebat kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Jadi kita disuruh berdebat, berdiskusi dengan ahlul kitab dengan cara yang baik. Iya kan? Dengan orang Nasoro, dengan orang Yahudi, atau dengan non-muslim. Kita ajak mereka masuk Islam dengan cara yang baik. Kalau mereka butuh diskusi, kita diskusi dengan cara yang baik. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُمْ. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. وَكُلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا. Maka katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, dan diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan sesembahan kami dan Tuhan sesembahan kalian sama, yaitu satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang memasrahkan diri kepada sesembahan tersebut. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, jadi berdebat boleh, berdiskusi boleh dalam perkara-perkara dengan cara yang baik. Ya, bukan debat kusir. Ya, bukan debat menang-menangan, tapi diskusi yang baik secara ilmiah. Sampaikan dalil, sampaikan Al-Qur'an, sampaikan hadis. Nah, kalau misalnya dia belum jelas, ya sudah sabar untuk menjelaskan kepada orang tersebut. Mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk diskusi. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya sudah paham, dan ini kelihatan dari gaya dia sudah paham, tapi dia menentang, dia sombong, bahkan dia menghina, maka kita tegas. Kita tegas. Ya, kita tegas kepada orang tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, kesimpulan dari pembahasan kita tentang apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa hukum asal sebuah dakwah adalah kelembutan. Adalah kelembutan. Pertama kita dakwah yang kita tonjolkan adalah kelembutan, akhlak yang baik, ya, sopan santun yang baik kepada orang-orang yang kita dakwai. Namun ketika mereka menentang, ya, dan seterusnya sombong, maka boleh kita di kondisi tertentu kita tegas. Kita tegas. Seperti misalnya ada contoh yang baik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat ketika dia berumur 7 tahun. Disuruh perintahkan. Bukan disuruh memukul. Gak boleh dipukul anak-anak. Disuruh sholat dia umur 7 tahun. Gak mau sholat, jangan dipukul. Belum waktunya. Disuruh aja sholat. Dilatih. Diajari. Dikasih contoh. Ya, dibimbing dia. Kemudian, kata Nabi SAW, wadribuhum, ya, wahum abna'u asyrasini. Pukullah dia kalau dia sudah berumur 10 tahun. Kalau dia berumur 10 tahun. Ini Nabi suruh pukul. Kalau pukul keras atau lembut? Keras, namanya pukul, keras. Artinya ada bekas paling tidak rasa sakit hati dari anak tersebut. Ya, atau dia merasa kapok, tidak akan lakukan lagi. Jadi kalau dia sudah umur 10 tahun, berarti ini proses untuk mengajari dia sudah berapa tahun? 3 tahun. Ngajari, membimbing dia, mengkasih contoh, itu 3 tahun berlangsung. Terus berlangsung 3 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun, boleh. Orang tua sekali-kali dicambuk. Wah, ini gak mau sholat. Sudah 3 tahun saya suruh kamu gak sholat, kamu tidak sholat. Ini sudah 10 tahun, kamu dapat bagian ini. Satu, gitu. Biasa gak sholat lagi, pukul lagi. Dua. Boleh. Ya kan? Tapi tentunya kalau misalnya kita bisa lembut, kita lembuti. Kalau sudah gak ada jalan lain, sudah dipukul. Tentunya pukulan yang mendidik. Pukulan yang anak itu paham bahwa orang tuanya bukan kejam sama dia. Tapi orang tuanya cinta sama dia, tidak ingin dia masuk neraka. Jelas ya, insya Allah ya? Nah, itulah dakwah. Itulah dakwah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, Syekh mengatakan, ilam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kalian, merahmati kalian. Sekali lagi ini sebuah doa dari penulis. Doa semoga Allah menyayangi kita, ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Jangan cari cinta dari yang lain selain Allah. Cinta dari Allah menyebabkan kita akan bahagia. Ketika cinta dari Allah dicabut, Allah tidak memberikan cinta kepada kita, maka kita akan menjadi orang sengsara di dunia maupun di akhirat. Cari cinta dari Allah. Apa yang Allah cintai, lakukan. Apa yang Allah benci, tinggalkan. Jangan dilakukan. Karena kalian akan menjadi orang yang sengsara di dunia. Ya, bukan sekedar termiskin di dunia ini ya. Tapi betul-betul sengsara. Lebih daripada itu. Kalau orang miskin masih bisa bahagia. Ya kan? Orang miskin masih bisa bahagia. Tapi kalau sengsara, walaupun dia jadi orang kaya, tetap gak bisa bahagia. Paham ini? Kalau dia sengsara, kalau dia tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah, walaupun dia jadi orang kaya, dia tidak akan bahagia. Karena penentu kebahagiaan bukan terletak di situ. Betapa banyak orang kaya bunuh diri, orang terkenal bunuh diri, ya, orang tinggi jabatan bunuh diri. Coba, kenapa dia bunuh diri? Padahal dia ada kekayaan, apapun yang dia mau beli dia bisa. Jabatan ada, rumah besar, apalagi. Nah, karena Allah tidak memberi kepada dia kebahagiaan. Jelas ya? Jadi ini doa yang sangat luar biasa dari penulis. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kamu. Artinya kalau Allah memberikan kamu kasih sayang dan cinta, kamu akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Gak peduli kamu miskin atau kaya. Tidak peduli kamu punya jabatan atau tidak. Tidak peduli kamu kontraktor atau ngontrak, gitu kan? Gak peduli. Ya, kamu akan bahagia kalau Allah cinta sama kamu, insya Allah. Jelas ya? Kenapa? Karena kebahagiaan itu letaknya di hati. Dan semua orang punya hati. Ada yang tidak punya hati. Ya kan? Kita punya hati, semua punya hati. Allah meletakkan kebahagiaan di hati. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di rupiah, di dolar, di real, bukan. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di emas atau perak, tidak. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di sebuah jabatan. Allah tidak meletakkan kebahagiaan di rumah yang tinggi, tidak. Tapi Allah meletakkannya di mana? Di dalam hati seseorang. Dan hati yang Allah pilih untuk diberi kebahagiaan, tentunya hati yang selalu dekat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, yaitu semoga Allah senantiasa mencintaimu sehingga kamu pasti akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, ya, orang yang apa namanya? Diberikan keluasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk ke dalam rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kebahagiaan akan kita dapatkan. Dan ini doa yang baik yang wajib kita aminkan sebagai doa dari penulis. Ya. Sekarang beliau mengatakan, "Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." Saya bilang tadi enak ya kalau ada bukunya, bisa dilihat langsung Arabnya, bisa dilihat terjemahannya. Tapi enggak apa-apa untuk pekan ini kita bayang-bayangkan aja dulu, enggak apa-apa. Ya. Saya lanjut ya. Jadi Allah berfirman, annahu yajibu alaina, bahwa wajib atas kita semua, ta'allumu arba'i masailah, mempelajari empat perkara. Mempelajari empat perkara. Ya. Jadi wajib atas kita. Ini adalah perintah. Perintah untuk belajar. Untuk belajar. Wajib atas kita semuanya. Dan perintah wajib berarti dia bukan sunnah, wajib. Wajib kepada kita semua. Ya, tidak boleh ditinggalkan kewajiban ini. Ada empat perkara yang akan disebutkan oleh syaitan ini. Dari empat kewajiban itu ada empat perkara yang wajib. Artinya enggak, empat perkara ini enggak boleh ditinggalkan. Kalau kamu tinggalkan, kamu berdosa. Dan wajib itu kata para ulama kita ada dua bentuknya. Pertama disebut fardu kifayah. Kewajiban yang apabila sudah ada satu orang yang melakukannya atau satu kelompok kaum muslimin, maka gugur kewajiban itu dari yang lain. Yang lain gak perlu melakukannya, sudah gugur kewajibannya. Seperti sholat jenazah, ya kan? Kalau ada yang sudah mengurus jenazah seseorang, dia sholat jenazah, dia menguburkan, maka yang tidak ikut menguburkan, yang tidak ikut menyolati, yang tidak ikut berziarah ke situ dan seterusnya, maka dia sudah bebas apanya? Kewajibannya sudah gugur secara otomatis. Kalau sudah ada yang kerjakan azan, ya kan, itu kewajiban. Kalau sudah ada yang azan, sudah. Yang lain enggak, jangan azan semua satu masjid gantian satu-satu kayak lomba azan, ya tidak. Kalau sudah ada orang azan, satu orang sudah, yang lain diam, enggak ada azan dia. Kalau sudah ada yang komat, yang lain enggak usah komat, sudah selesai satu aja sudah, ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, ini perkara yang jelas, ini perkara yang jelas. Nah, itu namanya fardu kifayah, kewajiban yang diwajibkan, satu kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Jika ada yang sudah ada orang yang melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Yang kedua namanya fardu ain. Yang kedua namanya fardu ain. kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu kaum muslimin yang sudah ya mukallaf, artinya sudah kena kewajiban. Ya, dibebankan kepada setiap individu. Kalau misalnya ada seorang muslim melaksanakan kewajiban itu, maka itu tidak gugur dari individu yang lain. Contohnya salat lima waktu. Kalau sudah ada orang salat lima waktu, maka yang lain tidak gugur. Artinya dia tetap harus salat lima waktu. Kena kewajiban ini sama semuanya, kena semuanya. Nah, untuk empat perkara yang akan disebutkan oleh Syekh di sini, kewajibannya bersifat ain, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kewajiban ini berlaku kepada setiap individu kaum muslimin. Kewajiban apa kira-kira itu ya? Nanti kita lihat. Ada empat yang jelas kata Syekh. Ada empat. Jadi Syekh di sini tidak mengatakan sunnah bagi kalian atau mustahab bagi kalian atau tidak sekedar dianjurkan bagi kalian, tidak. Tapi Syekh mengatakan ini wajib. Ini apa? Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dari empat perkara yang akan disebutkan oleh Syekh. Oleh karena itu kita harus menyediakan waktu kita. Kita harus memiliki perhatian untuk mempelajari empat perkara dan juga mengamalkannya dari apa yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Nah, beliau sebutkan di sini empat perkara. Empat perkara ini nanti kaitannya dengan masalah agama semua yang wajib kita lakukan. Empat perkara tersebut diantaranya, yang pertama kata Syekh, al-ilmu. Ini yang pertama, ilmu. Belajar. Belajar itu wajib. Gak boleh orang gak belajar. Semua harus belajar. Ada ulama belajar tentang sholat, kita juga harus belajar tentang sholat. Karena itu kewajiban. Jadi kewajiban kita adalah belajar agama, terutama dalam perkara-perkara yang kita lakukan, yang kita amalkan sehari-hari. Kita harus belajar. Misalnya kita pebisnis, berarti kita harus belajar tentang bisnis dalam Islam. Kita petani, berarti harus kita belajar tentang pertanian, minimal berapa zakat pertanian. Iya. Misalnya kita pegawai, kita belajar tentang bagaimana seorang pegawai yang amanah, yang bertanggung jawab, pegawai muslim dan seterusnya. Iya kan? Kita dibebani sholat, maka kita wajib belajar sholat. Jadi sebelum seseorang mengerjakan sholat, dia harus tahu dulu hukum-hukumnya, prakteknya dan seterusnya. Dia harus tahu dulu. Jelas ya, dia harus tahu dulu. Inilah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, oleh setiap muslim. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu di sini bukan ilmu matematika. Bukan ilmu fisika, bukan ilmu bisnis, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu kimia, dan bukan ilmu yang lain. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Itu yang diwajibkan. Kalau orang tidak tahu matematika, tidak ada masalah. Nabi enggak tahu matematika, beliau ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Nabi enggak bisa membaca, enggak bisa menulis, tidak ada masalah. Yang masalah kalau seorang itu tidak tahu ilmu agama, ini masalah besar. Sekali lagi ini masalah besar, bukan masalah kecil, masalah besar. Karena ini adalah pertaruhan keselamatan dan kebahagiaan kita nanti di akhirat atau kesengsaraan kita. Pertaruhan besar ini. Kalau kita sengsara di dunia paling 200 tahun, kalau ada orang umurnya 200 tahun. Paling kan 100 tahun sudah lama ini. Kalau dia sengsara di dunia paling serap berapa tahun? Ya, 100 tahun. Saudara-saudara kita di Rohingya sekarang disiksa. Ya kan? Dia sengsara, susah. Tapi enggak lama. Sebentar. Enggak sampai 10 tahun, insyaallah. Berbanyak negara-negara yang mau bantu. Ya kan? Kesengsaraan yang sebentar, tapi di akhirat kesengsaraannya enggak main-main, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu pertaruhan yang besar. Pertaruhan yang besar. Ilmu agama adalah sesuatu yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, Ketika seorang tidak belajar, tidak paham agama, ini masalah besar. Bukan masalah kecil. Bukan masalah seperti masalah saudara-saudara kita yang disiksa. Bukan. Bukan masalah seperti di Palestina. Betul itu masalah, tapi itu masalah kecil. Tidak lebih besar daripada masalah akhirat. Iya kan? Tidak lebih besar daripada masalah apa? Akhirat. Karena apa? Kekal. Kalau misalnya saudara-saudara kita di Palestina menjalankan sunnah Nabi, dia beribadah kepada Allah, lalu dia ditembak meninggal, selesai masalah. Merdeka enggak ada masalah. Yang penting mereka beribadah kepada Allah, selesai masalah. Tapi kalau di akhirat, sengsara di akhirat luar biasa. Siksaan yang paling ringan di neraka nanti, ketika seseorang menggunakan sendal yang terbuat dari api neraka, kemudian dia punya otak mendidih, sudah paling ringan itu. Apa bukan masalah ini? Masalah besar. Masalah besar. Orang Palestina dibom sama Yahudi. Satu kali mati sudah, enggak sampai otaknya mendidih. Ya, Hiroshima Nagasaki dulu dibom bom atom. Enggak ada yang otaknya mendidih, sudah satu kali mati selesai. Jadi, kalau di akhirat Masya Allah, luar biasa. Siksaan paling ringan, orang pakai sendal terbuat dari api neraka, otaknya mendidih. Ini siksaan paling ringan. Bagaimana kalau siksaan lebih berat dari itu? Ya kan? Dan bicaranya bukan satu hari seperti di sini. Satu harinya di sana beda. Dua harinya di sana beda dengan di dunia. Oleh karena itu sekali lagi barakallahu fikum, kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ya? Diwajibkan untuk mempelajarinya. Diwajibkan untuk mempelajarinya. Dan kewajiban ini berlaku untuk setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka ataupun seorang budak, orang kaya atau orang miskin, raja atau rakyat. Semua wajib untuk menuntut ilmu agama. Setiap muslim wajib belajar empat perkara yang akan kita sebutkan nanti. Empat perkara yang kita akan sebutkan nanti. Insyaallah, ya. Nah, sekarang yang pertama tadi adalah apa tadi? Ilmu. Adalah ilmu. Ini yang pertama. Ya. Dan tidak boleh seseorang apa? Tidak tahu. Tidak tahu sholat, tidak tahu baca Quran, tidak tahu mengaji, tidak tahu berwudu. Enggak boleh orang seperti itu. Para akhwat, para wanita, para muslimah, ya, harus tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan muslimah. Bukan sekedar sholat, bersuci, masalah haid, nifas, istihadhah. Ya harus tahu, wajib ini, sudah wajib. Kenapa? Dialami. Kecuali kalau misalnya kita orang miskin, kita enggak belajar tentang ilmu bisnis karena kita juga enggak bisnis, enggak ada masalah. Ya kan? Enggak masalah seperti itu. Tapi kalau sholat, dah. Semua orang sholat, orang sakit, orang sehat sholat. Tentara ataupun hansip sholat semua, ya kan? Semua sholat, enggak ada yang tidak sholat. Harus sholat semua. Selama dia seorang muslim dan dia sudah mukallaf, sudah balig, sudah mumayyiz, ya, maka dia wajib untuk apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah salat. Maka salat wajib dia tahu. Enggak boleh dia enggak tahu. Sekali lagi wajib dia tahu. Dia harus belajar. Nah, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada uzur. Tidak boleh mengatakan saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena enggak belajar. Coba kalau kita belajar, kita akan tahu. Kita akan tahu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang wajib kita pelajari pertama adalah tentang rukun Islam. Dua kalimat syahadat. Apalagi? Menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji. Wajib kita pelajari. Tidak boleh tidak. Ya, demikian pula rukun iman. Akan dijelaskan nanti insyaallah dalam buku ini. Ya, demikian pula rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, rasul-rasul Allah, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, wajib kita pelajari. kita sudah punya umur berapa sekarang? Ya, sisa umur kita berapa? Jadi ini dimanfaatkan baik-baik. Jangan kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kita belum belajar, belum hijrah katanya orang. Ya kan? Belum hijrah. Harus sudah, sekarang sudah mulai hijrah. Tinggalkan alam kejelekan kepada alam kebaikan. Tinggalkan kegelapan kepada cahaya, ilmu dan sunnah. Hijrah namanya. Ya kan? Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, sekarang sudah zamannya hijrah. Tidak zaman lagi orang dah hijrah. Tidak zaman lagi orang tinggalkan sholat. Itu bukan sekarang zamannya orang sholat. Kenapa? Media-media informasi banyak yang memberi masukan, nasihat kepada kita. Masya Allah, banyak sekali udah. Kita cari di internet ada, ya. Kita cari di website, kita cari. Kadang ada kita grup-grup WhatsApp semua menjelaskan tentang apa namanya perkara-perkara agama. Ada semua sudah. Sekarang untuk mendapatkan ilmu agama sangat mudah. Buku-buku ada dijual di toko-toko buku. Ya sekali sebulan lah kita jalan-jalan ke toko buku, lihat buku yang kita butuhkan, kita beli. Kita baca sampai habis, beli lagi buku yang lain, kita baca lagi, kita catat baik-baik. Itu kewajiban-kewajiban yang harus kita pelajari. Jadi seorang harus belajar tentang dua kalimat syahadat. Dia harus memahami tentang akidah. Ya, seorang muslim harus paham akidah. Supaya amalannya menjadi amalan yang benar. Menjadi amalan yang benar. Ya, dia belajar tentang sesuatu yang bisa membatalkan akidahnya. Seperti kesyirikan. Dia pelajari. Belajar kesyirikan penting. Tapi belajar kesyirikan bukan untuk diamalkan. Tapi untuk di apa? Untuk dijauhi, ditinggalkan. Belajar kesyirikan. Supaya tidak gantung-gantung jimat lagi. Supaya tidak cari-cari penglaris lagi, ya kan? Supaya tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, itu kita pelajari tauhid, akidah. Kita belajar juga kesyirikan, bahayanya kesyirikan. Ya, bahayanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, dosa dan ancaman kepada mereka. Kita pelajari semuanya itu. Dan itu wajib bukan cuma oleh sebagian orang. Tapi seluruh kaum muslimin wajib mempelajarinya. Wajib mempelajarinya. Demikian pula hukum-hukum tentang sholat. Bagaimana seorang melaksanakan sholat. Apa syarat-syarat sholat. Apa rukun-rukunnya. Apa sunnah-sunnahnya. Apa pembatal-pembatalnya. Dia harus tahu. Bagaimana gerakan yang benar dalam sholat. Dia harus tahu ini. Tidak boleh tidak. Jangan cuma sholat. Sholat kalau tidak benar tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Siapa beramal suatu amalan yang kami tidak perintahkan, maka amalan itu akan ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi wajib salat seperti salatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat di atas mimbar ini. Dia sholat di atas mimbar, dia ruku di atas mimbar, dia berdiri di atas mimbar. Pas dia sujud, dia turun di atas mimbar, dia sujud di dasarnya mimbar. Bayangkan, ini untuk memperlihatkan kepada sahabat, dia mengatakan, sengaja saya lakukan ini agar kalian sahabatku bisa melihat sholatku dan bisa mencontoh sholatku, bisa belajar bagaimana sholatku. Padahal sahabat sudah lihat semua bagaimana Nabi sholat. Tapi Nabi tetap berdiri di atas mimbar supaya orang-orang yang di belakang bisa melihat bagaimana tata cara sholatnya Nabi. Ini menunjukkan sholat dengan tata cara sholatnya Nabi wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Demikian pula zakat bagi orang yang memang memiliki harta. Maka dia harus belajar tentang zakat. Kapan dia harus keluarkan zakat. Dia harus belajar berapa haulnya, berapa nisabnya, berapa jumlah yang dia harus miliki, kemudian berapa yang harus dia keluarkan, dia harus pelajari semua. Demikian pula tentang puasa Ramadan, tentang haji dan lain sebagainya dari rukun Islam. Demikian pula yang berkaitan dengan rukun iman. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya ilmu, ya, ini seorang tidak boleh tidak tahu. Tidak boleh tidak tahu. Nah, Kemudian ada juga ilmu agama yang orang boleh tidak tahu, enggak semuanya wajib. Ini namanya fardu apa tadi? Fardu kifayah. Ya. Jadi ilmu agama yang sekedar tambahan saja. Kalau misalnya enggak tahu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti ilmu waris. Enggak tahu enggak ada masalah. Nanti kalau pas mau meninggal, panggil orang yang pintar hitung waris sudah. Nanti kalau saya meninggal, tolong dihitungkan warisan saya, bagi kepada anak-anak saya, bagi kepada keluarga saya, istri, dan seterusnya. Gak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi pertama, wajib dia pelajari. Wajib dia pelajari. Jadi ilmu agama itu ada dua. Ada yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, dan ada yang sifatnya fardu, fardu kifayah. Baik, insyaallah sampai di sini. Ini sudah 5:30 ya. Nanti kita lanjut lagi dengan tanya jawab. Ya, karena maghrib saya masih ada apa jadwal. Insyaallah masih bisa karena tempatnya juga enggak jauh ya. Setelah ini kita bisa tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal bisa ditanyakan. Ditulis di kertas, nanti insyaallah kita akan jawab. Dan kalau misalnya saya tidak tahu ya insyaallah nanti kita jawab di lain waktu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.